Wattoharatu tsaniyatu al-ghuslu. Huwa lughatan sayalan al-ma'i ala syai'i wa syar'an sayalanhu ala jami'il badani bin niyah. Toharoh yang kedua. Toharoh yang kedua artinya di awal-awal Fathul Mu'in telah dijelaskan bahwa syarat sholat adalah suci dari hadas maupun dari hadis ya. Hadas maupun najis, suci dari hadas maupun suci dari najis. Dan suci dari hadas ini terbagi menjadi dua. Ada suci dari hadas kecil yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu membahas tentang wudu, dan suci dari hadas besar yaitu mandi. Jadi ini toharoh yang kedua, artinya toharoh yang toharoh atau bersuci dari hadas besar. Dan kata ghuslu yang terjemahnya, terjemah bahasa Indonesia bermakna mandi, ini makna lughat atau makna bahasa dari kata ghuslu adalah mengalirkan air ke sesuatu. Jadi tidak harus badan ya. Jadi seseorang yang mengalirkan air ke sesuatu apapun itu sudah bisa dibahasa Arabkan dengan ghuslu. Wasyar'an sayalanuhu ala jami'il badani bin niyah. Dan arti dari ghuslu, arti syar'i dari ghuslu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Jadi perbedaan antara makna lughat dan makna syar'i ini memiliki beberapa perbedaan ya. Kalau makna lughat, objek dari aliran air ini umum, tapi kalau makna syar'i terkhusus pada badan. Artinya bila mengalirkan air selain di badan, ini tidak bisa termasuk ghuslu secara makna syar'i. Dan perbedaannya lagi adalah adanya niat ya, adanya niat di dalam mandi syar'i. Artinya walaupun seseorang mengalirkan air ke seluruh badan, tetapi bila tidak melakukan niat, maka itu juga tidak bisa termasuk ghuslu makna syar'i. Wala yajibu fauran wa in aso bisa babihi bikhilafi najasin aso bisa babihi. Melakukan mandi ini hukumnya tidak harus faur, tidak harus melakukannya langsung setelah memiliki hadas besar. Jadi seorang yang memiliki hadas besar dan seorang yang badannya terkena najis, ini memiliki hukum yang berbeda. Walaupun keduanya sama-sama harus dihilangkan saat ingin melakukan sholat, saat ingin melakukan ibadah, tetapi antara hadas dan najis ini memiliki hukum yang berbeda. Perbedaannya dalam hal keharusan bergegas menghilangkannya. Kalau najis, seorang yang terkena najis, dia diharuskan untuk segera menghilangkannya. Dihilangkan bergegas menghilangkannya. Tetapi kalau hadas besar, tidak harus bergegas menghilangkannya. Dalam arti seorang yang memiliki hadas besar, dia tidak diharuskan bergegas menghilangkan hadas itu dengan cara mandi, walaupun sebab dari hadas besar itu dilakukan dengan maksiat ya, dilakukan dengan maksiat. Misalkan seseorang zina, tentunya dari zina itu dia memiliki hadas besar ya. Walaupun sebab dari hadas besar itu dilakukan dengan maksiat, tetap kewajiban tetap menghilangkan hadas besar ini tidak harus dilakukan secara langsung ya. Karena memang yang maksiat adalah zinanya, bukan hadasnya. Jadi setelah zina selesai, kemaksiatan itu juga selesai. Artinya hadas itu hanya dampak atau akibat dari kemaksiatan tadi. Berbeda dengan najis. Selama najis masih ada di badan seseorang, maka selama itu pula kemaksiatannya belum selesai, belum berhenti. Jadi cara berhenti atau menghilangkan dosa dari kemaksiatan yang berupa terkena najis itu dengan cara menghilangkannya. Wal asyharu fi kalamil fuqaha dhammuhini lakinil fatha afsah wa bidhammiha mustarikun bainal fi'li wa ma'il ghusli. Ini masih membahas seputar lughat ya, seputar lughat. Kata guslu, kalau menurut tulisan dari para ahli fikih, menurut tulisan atau istilah yang masyhur di kalangan ahli fikih, mereka mendhammah huruf gin. Jadi mereka membacanya guslu. Tapi kalau dipandang dari sisi lughat, dari sisi lughat yang lebih fasih adalah menfathah gin. Jadi ada perbedaan antara fasih dalam hal lughat dan perbedaan antara ulama, ulama fikih ya. Jadi ulama fikih dan lughat ini berbeda dalam hal bacaan kata guslu. Kalau ulama fikih ginnya di dhammah membacanya guslu, kalau lughat yang lebih fasih dibaca fathah bacanya guslu. Dan bila huruf gin dibaca dhammah guslu, ini merupakan salah satu dari kata yang mustarok ya. Kata yang mustarok artinya satu kata yang memiliki dua arti. Dua arti itu adalah pekerjaan dan juga air yang digunakan. Jadi bila kita membaca dhammah kata guslu, maka artinya bisa dua. Bisa pekerjaan mandi, melakukan mandi, atau bisa bermakna air yang digunakan untuk mandi. Jadi bisa bermakna pekerjaannya, bisa juga bermakna alat yang digunakan ya. Bisa bermakna alat yang digunakan yaitu air. Mujibuhu wallahu a'lamu bisawab.